Duit ya apa? Makanya asli dulur karo duit ini abot. Kok kompak ya? Kanca karo duit ini ya luwih penting. Masuk kupingku sing salah ya. Coba tak balenane pisan kas. Dulur karo duit ya abot. Kok podo ya? Kanca karo duit ya penting. Ya wis lek prinsipmu ngono. Saiki lek duitmu akeh banget ning ora duwe dulur, ora duwe kanca, arep ngopo kowe? Mbok ge apa duwit akeh? Ora ana dulure, ora ana kancane, ayo ge guru ki awak, ge bantalan, ge kemulan. Duitmu akeh banget ning ora duwe dulur, ora duwe kanca. Kowe urip ijen nang tengah ora-ora dadi ketua suku blekok kowe. Najan orang di duit yang kancane okeh, dulure okeh. Sampean susah lho kathah sing bantu. Sampean repot bingung kathah sing nulungi. Nggih napa mboten? Mangkane ternyata ndek padha cara jawabane. Dulur karo duit kuwi abot. Kanca karo duit kuwi luwih penting. Watu kabeh iki. Wis karoan dikai pengertian kaya ngono. Wong paling enak uripe iki nek kancane akeh. Oh, duweke akeh. Tak karepmu. Wong urip ya butuh kanca. Nganti wong mati ya butuh kanca. Ge apa? Kanggo ndongake. Ya tambah akeh kancane ya tambah akeh sing ndongake. Nek wis nang alam kubur niku sing iso nulung nyelametke ya amale dhewe karo donga. Dungane sapa? Dungane anak, dungane dulur, dungane kanca. Dungane anak, anakmu pira? Paling 5, kuwi usahane bendina nek bendina. Cuma ndadekke 5. Berarti sing ndongake ya mok 5 kuwi. Dulur, dulurmu paling 14 tekan pripean. Berarti sing ndongake ya 14 kuwi. Lah nek kanca kan relasi yang tak terbatas hitungane. Semakin akeh kancane semakin akeh sing ndongake. Ya saniki kula ngaji ten mriki kalih panjenengan, puluhan ribu sing rawuh niki saniki otomatis ra ya dadi kanca kula sedaya to. Lho, umpama kok kula mati ngoten, sapa ngomong amin? Umpama. Kok umpama kula mati ngoten jenengan disuwuni ndongake kangge waosan Fatihah ngoten purun napa mboten? Ya purun ya purun tapi aja semangat-semangat ngono to. Modelmu kok kaya nyengkake ngono. Ben cepet ngono karepmu. Ya purune iki ana nada-nada kesedihan ngono lho ya. Ya purun tapi aja sik. Gek kula tanggungane tesik kathah lho. Tanggungan ceramah mawon tesik 3 taun. Nyaur utang bendina teng gene jamaah. Aja sik kula kersane Pak Kapolsek berangkat riyen mboten napa-napa. Kula keri-keri mawon. Kula keri-keri mawon. Tanggungannya saya kata Pak Kapolsek berangkat riyen padus ganti ini gampang. Seniore yang dilangkai ini yo, kepingin ganteni ngono. Diperlok ke dungo. Lah dungo ini konco karo gak konco beda bu. Lain dungo ke konco ini ya tenanan. Tahlil ini nek sing ditahlili konco wong api. Ya tenanan tahlili eling api eh. Lah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kanca sing ditahlili ya tenanan khusyuk la ilaha illallah eling apike la ilaha illallah mudhe ingi lho sik nekani pengajian saiki kok ditahlili la ilaha illallah wong ya seragaman polisi ngono lho la ilaha illallah la ilaha illallah eling apike. Ya Allah, eling apike soalnya. Ha nek ora kanca, tahlil ora tenanan blas sampe sende nek duweh-duweh. Eh ora kanca. Nah. Apa maneh nang berkate gepen pisan. Nah. Wong amini donga iki beda. Lek sing didongake kanca amin ya serius tenanan khusyuk. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ini yang ngapik ini orang kanca ya. Amin ini juga separuh. Ah. Karek min ni lo rati tutuk no. Padahal mudin ni lagi mami dongo nganti peten dengan rakaruan. Allahumma ufir lahu warhamu ledene mo. Wa afihi wa fu anhu. Wa akrim nuzulahu. Eh, krungu berita kematiannya nek sing mati kanca karo ora kanca iki beda. Sing mati kanca iki reaksine ya kaget langsung dongake. Mbak, kancane sampean RT kono lho Mbak esuk mau mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, muga-muga di ngapura dosane, muga-muga husnul khotimah. Kuwi ngono kancaku wonge apik, kanca. Kadang Gusti Allah lo diprotes, ya Allah Gusti kok sing api-api riyen to jenengan kundut. Nek ora kanca dikabari, Mbak, wong kae esuk mau mati, Mbak. Wis. Neng ayem ngono ora nganggo sedih. Wong krungu kematian kok wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun ajarakumullah wa nakhussu khassah الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين نحمدك ونشكرك اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد سعادة المحترمين wonten ngarsanipun sagunging para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, pinisepuh, kasepuhan ingkang tuhu kinabekten, ingkang winantu ing pahormatan, ingkang wajib kita taati lan kita taklimi sesarengan. Bil khusus panjenenganipun Bapak Haji Subagyo sagotrah kaluwarga ingkang dipun mulyakaken, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, dari jajaran Muspika, Bapak Kapolsek bersama para anggota, Bapak Danramil bersama para anggota yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, konco-konco santri, sahabat-sahabat banser yang kita banggakan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, dulur-dulur ingkang kula tresnani, ingkang kula hormati, rahimakumullah. Sakbadanipun sesarengan panjenengan nderekaken rangkaian acara ingkang kalampah wonten ing kalodhangan menika, nderekke kirim doa, maoske kalimah-kalimah thayyibah yen dipun tindakke kanthi istiqomah, insyaallah gesangipun kula panjenengan pinaringan barokah. Ingkang medal saking lesane kula panjenengan yang ada nilai dan harganya di sisi Allah nggih namung kalimah-kalimah thayyibah, wausan Al-Qur'an, wausan shalawat, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ngendikan ingkang sae, ingkang manfaati, ingkang nyenengke. Lintune niku sing medal keng lesane kula panjenengan mboten wonten manfaatipun, iso-iso malah nambah dosa. Ora gatekke wong do ngingeti sing nyuguhi ngombe. Liyane kalimah-kalimah thayyibah sing medal keng lesane kula panjenengan mboten wonten manfaatipun, malah-malah saged nambah do. Contoh sing medal keng lesane menungso al-ileru. Ilere menungso kalih ilere walet larang pundi? Ilere walet niku sak kilo saged pajeng sedasa ewu ngantos gangsal welas ewu, tegese 10 juta ngantos 15 juta sak kilo. Lah ilere panjenengan kok umpami ilere menungso niku payu, kiai-kiai niku sampun sugih-sugih sedaya. Santri-santrine yang turu ilere diwadahi ember, seminggu untuk 10 kilo, seminggu untuk 10 kilo, jangkep sebulan untuk 40 kilo, pengke 10 yuto mawon pun 400 yuto, satu bulan 400 juta pendapatan saking iler. Umpami ngoten estu, kula mboten perlu ceramah dugi mriki, cukup ngumpulke iler. Ngapunten, melih sing medal keng lesane menungso idu. Idune menungso kalih idune tawon larang pundi? Idune tawon niku dados madu. Sak liter 500.000 tekan 5 yuta. Idune wong kene salah ndelek iso dadi perkara. Gek jenengan mboten ngertos enjang-enjang pas enten tiyang melampah jenengan idu, nang idu ageng pak, terus plek nyang wajah, dawa urusane gara-gara salah ndelek idu, iso musuhan tekan anak putu. Ngapunten meleh sing medal keng lesan sing hobine gambleh, ngomong kelian ngerasani nggih mboten wonten manfaate, malah nambah idu. Neng wonten mboten sing hobine ngrasani rata lambe kudungan, sak krungune kuping, sak weruhe mripat, lambe kudungan niku diomongke. Wong kiai mawon diomongke, ana kiai diundang pengajian tekone ndisiki ya diomong, kiai nek ora payu ya ngono kuwi. Teko ndisiki golek mangan. Mangke tekone telat nggih dilokke, jual mahal. Ceramahe dangu nggih dilokke, nggih ceramah mekohke wong. nganti bokong panas kene bingung leh lungguh sembujung delocor sendeklu silo mangke ceramah sekedap nggih dilokke diundang ngoyo-ngoyo ceramah meng kaya pitik nelek ceret tinggal mulih kuwi meng nitik sangu tok ana wong sugih selametan nyembelih sapi gangsal damel sate sak kepel-kepel ya dilokke sate njaba gosong jero mentah wong sugih goblok damelke sate cilik-cilik ya dilokke wong sugih meleki sate kok sak laler-laler diundang selametan berkate cilik gepeng ya dilokke gayane ngundang wong sewu meng nyembelih pitik siji apa sing ora dilokke pangapunten wonten kemanten sing lanang bagus sing wadon bagus ya dilokke serasi ya pantes mangke sing lanang bagus sing wadon kok elek jemburis ya dilokke manten lanang ku picek kok apa ya ora ketok matane wong gantenge ngono baguse ngono kok gelem ngerabi bekakas model ngono mangke sing wadon ayu nang sing lanang elek merongos ya dilokke manten wadon kulo jane ngipi apa kok iso dirabi garangan anyang-anyangen engko manten lanang elek manten wedok elek ya dilokke inna lillahi wa inna ilaihi rajiun afdhalu dzikri la ilaha illallah sing lanang elek sing wedok elek sisan kuwi lho sok peranakane rupane piye sing hobine fitnah undat-undat adu-adu tumbak cucuan wonten napa mboten tiyang pundi sapa ngomong Bojonegoro mah mboten wonten gunane sing medal keng lesane kula jenengan liyane kalimat thayyibah maca Quran maca selawat istighfar tasbih tahmid tahlil takbir ngomong sing sae sing manfaat sing butuhke liyane niku mboten enten manfaate buktine ilere menungso kalah larang kalih ilere walet idune menungso kalah larang kalih idune tawone niku sing medal saka dhuwur apa maneh sing medal teko kenal pot sing medal keng kenal pote panjenengan niku tesih larang sing medal saking kenal pote sapi sangking kenal pote sapi medal sesuatu yang dinamakan the teletong kan ini payu ayo teletongmu payu piro jadi lima ngekrak angsal dit piro sing metu keng kenal pote penjenengan niku kalah larang kali sing metu keng kenal pote ayam sangking kenal pote ayam metundok digoreng, dikelo, didadar, digawe jajan, kue bahkan digawe campuran ngombe jamu dadekke awak seger, sehat, kuat jadi jenengan ngombe jamu campur kalian doken jenengan piyambak ngeten lho pentingnya halo podo-podo muni podo-podo nyuworo podo-podo ngomong niku hasilnya beda-beda ngapunten kula paringi contoh kersane jelas klaksone sepedah motor niku suarane tit kok telolet ayo disepakati tit ngoten nggih nyauto tit kapan mboten tit tak tinggal mulih klaksone sepedah motor niku suarane disenggol ngangge jempol suarane tit dipenek ngangge epek-epek suarane yo tit digucu sak banter-bantere suarane yo tit ditungkai ngangge sikil suarane yo tit sama-sama tit artinya bisa berbeda-beda tergantung tujuan dari orang yang mengunekkannya terserah aku sing ceramah aku kok kadang-kadang suarane klakson sepeda motor tit itu artinya nanya, artinya takon ketemu tonggo ti tarap nanti kang. Kadang-kadang mangga ke tit monggo lo. Kadang tit kuwi artine njaluk mbukake lawang. Mulih wis kewengen, lampu peteng lawang tutupan, sepi. Klakson diunekke. Tit. Aku wis teko lawange dibukake. Malah kadang-kadang tit niku artine ngilokke misui. Contoh lampu merah ten jalan raya, ya mesti masuk lampu merah no kuburan. Gek kendaraan rapet jejer-jejer ngantri. Bareng lampune wis ijo, kendaraan ten ngajenge kok mboten mlampah-mlampah. Klakson diunekke. Tit. Lampune wis ijo, ora melek po matamu. Titnya sama. Tapi artinya bisa berbeda-beda. Mohon maaf, sama-sama tepuk tangan. Tepuk tangan itu bahasa Inggrisnya the keplok. Itu artinya bisa berbeda-beda. Kadang tepuk tangan itu artinya manggil. Temennya jauh, koncone aduh kono, kepengen nyidek, kepengen moro. Dikeploki, plok, plok, plok, mereneo. Ini loh, mau sing keliling, gawa kotak amal, mau kok mereka lah kene mongko urung dikeploki plok plok plok iki urung. Kadang tepuk tangan plok plok iki artine ngusir ngobrak iki lho. Lah endi ya contone ya? Misale lho, misale nggih contoh. Ha kuwi sing nang emperan omah kuwi. Kuwi misale kok melu lungguh no kursi empuk apa melu munggah panggung. Akhirnya karo panitia dikeploki to plok plok plok minggato. Kuwi nggone undangan khusus nggonmu ya ndomprok no kono kuwi. Sama-sama senyum padha mengseme maknane beda-beda. Kadang-kadang senyum itu artinya seneng, kadang-kadang senyum itu artinya senep. Kalau aku sih orangnya positive thinking. Aku orangnya suka husnudzon. Kalau ada ibu-ibu, mbak-mbak yang senyum sama aku mengartikannya berarti dianya suka sama aku. Ngapain sih hidup cuma sekali-kalinya pakai dikotorin hati? Sopo ngomong lebay. Makasih. Makanya podo-podo ngomong. Ayo ngomong sing sae. Wong omongan niku saged nuntun menungsane tumuju dateng kesaenan. Ngomong apik padha karo nyebarke apik, ngomong elek padha karo nyebarke elek. Kula ngomong apik sepisan mawon dipirengke wong 10.000 ngeten iki. Niku rak ya padha kalih kula nyebarke apik ngantos ping 10.000. Leres? Mbok gak pati semangat to. Kula ngomong elek sepisan mawon dipirengke wong 10.000. Nggih sami kalih kula nyebarke elek nganti ping 10.000. Hati-hati para remaja. Sekarang dunia tanpa batas, informasi tanpa batas, teknologi tanpa batas. Sampeyan update status elek sepisan nae serut diunggah akhirnya nyebar sak donya rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Dadi ana bu wong wedok niku turu oleh kiriman dosa. Mangan entuk kiriman dosa. Ngisingno WC entuk kiriman dosa. Nganti wong wedok mau salat sik entuk kiriman dosa. Maca Quran sik entuk kiriman dosa. Kenging nopo? Soale upload foto setengah udo. Ning gone dunia maya gek fotone iki merangsang wong lanang sing model ngono-ngono kuwi. Saben nyawang fotone iki mesti irunge mekrok-mekrok. Gek dodone cethuk-cethuk-cethuk karo ngelek idu. Lagi wong wadon ini najan sholat untuk kiriman dosa. Sholatnya untuk ganjaran yang bener. Neng kirimane dosa ya terus ngantos dan alam kubur saya dikirimi dosa. Janji fotone mau urung dihapus. Neng dihapusi kae. Hei. Yo sek enom kadang-kadang wis tuwa sok imut ngupload foto no Facebook nang actinge ngene. Aku aman tolong ngerawuk nyadar mbok nyebut iman yang ada di hati kita harus bisa mengekspresikan amal-amal soleh. Ngerti pora wong kene dijak ngomong ngene ya. Ngerti ya wong bugel ya. Iman yang ada di hati kita harus bisa mengekspresikan amal-amal sholih. Amanu wa amilus sholihat. Beriman dan banyak beramal sholih. Yen wonten amanu maka yang timbul amilus sholihat. Kalau ada iman pasti amal-amalnya baik. Kalau enggak ada amanu enggak akan terjadi amilus sholihat. Yen boten wonten iman, boten saged ngelampahi amal kesaenan. Akhirnya tumindak dosa ngelakoni maksiat. Niku mergo boten wonten imane. Mila ora ana critane copet mau beraksi kok maca niat riyen. Ngarep nyopet kok bismillahirrahmanirrahim nawaitul nyopeta sunatan lillahi taala. Uang lesan niku janji ngomong apik, terhindar dari omongan Allah, terhindar dari perbuatan Allah. Apa ya iso sampean lesane zikir karo ngrasani tanggane? Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pancen tonggo ngarep omahe dudu menungso kok. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aku kurang apik apa karo dekne. Ngono ku dekne ya ora tau ngetokke subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aku duwe apa-apa ya tak paringi ngono ku dekne duwe apa-apa ya ora tau nyiprati aku subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anake sing wedok wis digondoli lanangan bola-bali subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya ora ming anake tok wong mae bareng ya wis lecek kabeh kuwi subhanallah, subhanallah. Apa ya iso? Mula iman niku pun ngantos kotor. Soale iman kuwi sambunge karo Gusti Allah kang Maha Suci. Yen imane kotor, mboten saged sambung, enggak bisa connect gitu loh. Karena imannya kotor, wong sambunge ten Allah sing Maha Suci, sagede nyambung imane ya kudu suci, imane ya kudu bersih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing medal keng menungso, duka niku ucapan, duka niku perbuatan. Sedaya sumbere saking lebet. Apa wae sing metu saka menungso, mbuh ucapan, mbuh perbuatan. Niku sumbere teko jero. Yen sumbere teko jero apik, medal dados ucapan mesti ucapan apik. Medal dados perbuatan mesti perbuatan apik. Ning yang sumbere teko jero elek, metu lewat ucapan dadi ucapan elek, metu lewat perbuatan ya dadi perbuatan elek. Mbok sampean ora pati nyaut tok. Ngene lho. Wong niku yang sumbere teko jero apik, sak wayah-wayah wahing, ahing, metune mesti alhamdulillah. Mergo sumbere teko jero apik. Tapi yang sumbernya itu kan jero elek otomatis yang ini tahu bulat wajik bakso mereka sumbernya itu kan jero departemen perbadokan. Yang sumbernya itu kan jero api melaku kok kesandung cetet metune innalillah ya Allah astagfirullah. Ning nek sumbere teko jero elek, mati kesan mlaku kesandung cetet sing metu ya kewan sikil papat. Ora usah dicontoke sapa ngomong asu mau. Gambarane apa wae sing metu teko menungsa sumbere teko jero. Ngene ya. Yang keluar dari cucuknya ceret itu ya apa yang menjadi isinya ceret. Demikian pula yang keluar dari cucukmu. Itu ya apa yang menjadi isimu? Dijawab, ceret, kapan jeru isine teh disuntek teko cucuke ya metu. Nah, seneng aku banter. Ceret, kapan jeru isine kopi disuntek teko cucuke ya metu. Ceret, kapan jeru isine susu disuntek teko cucuke ya metu. Nek sing metu susu mesti loro. Soale susu mesti loro. Kok guyu. Lah nek mung siji jenenge yo su ngono tok. Nek loro susu lho. Nek siji jenenge su. Lah ngono. Nek loro jenenge susu. Lah nek telu jenenge susu. Lah iya. Kula kemutan nate mlebet kantin ditangleti kalih pelayane, gek pelayane cewek cantik pula. Saya tuh ditanya, "Mas mau pesen minum apa?" Aku tuh dipanggil Mas. Emang dia enggak ngerti orang aku pakai celana mau pakai kaos saja. Aku ngomong, "Susu, Mbak." Dia nyanya lagi, "Pakai es, Mas." Mesti Mbak susu pakai es, kalau enggak pakai es ya uu aku yang. Ya namanya susu ya pakai es, kalau enggak pakai es ya uu. Ya padha karo nasi bebek itu harus pakai B, nasi bebek. Kalau enggak pakai B namanya nasi Mane-mane ceret. Nek jero isine dawet disuntek saka cucuke ya metu. Ceret, kapan jero isine jahe disuntek teko cucuke ya metu. Cek pisan kasih banter, ceret, kapan jero isine uyuh disuntek teko cucuke ya metu. Uyuh. Walaupun jaba ditulisi gedhe banget teh manis, wong jero isine uyuh disuntek mancure uyuh. Ya walaupun uyuh kalih teh niku ya mirip. Ya rupane ya muntuk-muntuk eh. Maka jangan mudah tertipu dengan penampilan luar. Ojo gampang kapusan karo casing. Kadang casing penampilan luarnya bagus, tulisannya rapi, teh manis, tapi jero isine uyuh. Disuntek mancure mesti uyuh. Gedang sing rupane kuning kuwi urung karuan mateng, kadang jerone mentah, kuninge mergo sering kena sinare srengenge. Juga gampang tertipu karo penampilan luar. Wong wadon sing pakaiane brukut, pakai busana syar'i. Ora meng sari, busana iku syar'i. Gek jilbabe kompor gak wedi banget ngono kae. Sampean pikir mesti ustazah. Ora mesti. Kadang-kadang germo. Apa maneh sing seneng ngeler? Ngeler aurat. Ana wong wadon gelem nutup aurat ngenteni ditutup kain kafan. Zaman leh nilai wong alim yo aja teko penampilan luare. Anggite zaman wong alim iki sing jubahe kelen sreh lemah. Gek surbane dawa banget 270 meter. Tasbih gedhe-gedhe banget, tasbih ora teko kayu, wong kelopo direntengi. Ora ngono kuwi. Delok jerone kapasitas keilmuannya, kualitasnya, akhlaknya, welase karo masyarakat. Ngono, Bro. Makane sing nom-nom, jangan mudah tertipu dengan penampilan luar seorang cewek. Apalagi yang ada di dunia maya. Di-upload di Facebook, dipasang di Instagram, ketoke kinyis-kinyis, mingis-mingis. Ya iyalah, habis pakai kamera beautiful. Pakai kamera 360. Ya kinclong-kinclong, asline yang geribal-geribal ngono kuwi. Emang kecantikan perempuan sekarang ini dinilai dari kualitas kamera. Tergantung kualitas kamera. Mbok wong wadon rupane wayu, coba sampean foto nganggo kamera jadul ya burek. Wong ngene-ngene iki lho rupane. Ngono-ngono kuwi. Foto nganggo kamera sing kualitas tinggi. Lah ya bening. Wong wajah iso diedit. Wong niku yen jero apik, ati apik, iman apik, najan disikapi elek, penompone tetep apik. Senajan disikapi elek karo wong liya, penompone tetep apik. Ditompo kanthi apik, dianggep barang apik. Contoh, mbah mesti atine apik kalih putune, nggih napa nggih? Aku bakas mbah sing normal. Ana mbah wedok esuk-esuk rampung adus awake resik ambune wangi nganggo klambi anyar mangku putune karo digutang tak kentung-kentang kentung tak kentung-kentang kentung entuk 10 menit kok putune prokotok-tok-tok-tok ngengek kuwi mbahe karo putune dikeki barang api apa barang elek elek dikeki ngengek kok dieleki ning mergo mbah atine wis apik najan diparingi ngengek karo putune mboten nesu-nesu mboten muring-muring mboten ngamuk gak marah-marah nek ngomong malah ngene putuku kok ya pinter men esuk-esuk kok wis ngekeki hadiah mbae dikeki ngengek lho dianggep dikeki hadiah apa ya ana mbah mangku putu-putune ngengek terus mbae nesu-nesu oh, putu kurang ajar iki wong tuwek kok dingengeki. Eh, mbah lanang gendong putu lanang no pundak sore-sore ngeten iki mlaku. Ge oleh limang jangkah kok putune cur nguyuh. Mosok ngeten iki putune langsung dibanteng. Malah guyu kok mbae. Eh, putuku kok ngerti ya nek mbae urung adus. Dikei uyuh lho dianggep didusi. Mula kula sampean diwulangi dening Rasulullah diperintah nompo apa wae. Nganggo penompo sing apik. Soale sembarang kalir yen ditompo kanthi apik niku dadine apik kok. Wong niku yen apik, Bapak Ibu, ketekan barang elek. Lho barang elek mau saged berubah dadi apik. Bukan sulap, bukan sihir, tanpa simsalabim. Kula baleni, ketoke kok isih urung paham. Pancene ya kudu telaten bolan baleni ngomongi wong sing ora pati cerdas ngeten iki. Wong niku yang bener-bener apik lho ketekan barang elek iso malih dadi apik kok. Contoh ana TV elek, legrek, bogrek, ora metu gambare, ora metu suarane. Ayo tekake ten gene servis, mangke lak malih dadi apik, iso metu gambare melih, metu suarane melih, kena ditonton melih. Soale servis niku duwe karep apik, duwe ati apik, kepingin dandan-dandan. Sik urung paham. Ana barang elek pating selengkrah, ana bata pating selengkrah, ana pasir pating selengkrah, koral pating selengkrah, semen pating selengkrah, kayu pating selengkrah, paku pating selengkrah, kecekel tangane tukang, iso dadi bangunan sing indah megah. Sik urung mudeng ya. Ana barang elek pating selengkrah, ana kolbes pating selengkrah, ana wortel pating selengkrah, ana kecambah pating selengkrah, ana glepung pating selengkrah, kecekel tangane sing pinter gawe jajan iso dadi. Dadi nek badokan nyaut ya. Uang iki nek wis apik tenanan, ketekan barang elek lho iso dadi apik. Heh, rungokke. Kiai, kuwi kan apik to umume. Aja banter-banter kae. Lho kiai kuwi kan apik to umume. Kiai-kiai kuwi ketekan bekakas-bekakas elek ngene iki. Belinge ra karuan nakale kliwat-kliwat. Lho 2 tahun, 3 tahun iso berubah. Dadi bocah sing apik, berakhlakul karimah, dadi ngalim, padahal asale kaya ngene-ngene iki dapurane. Tekake nomahe kiai lah sing elek-elek mau iso dadi apik. Nggih napa nggih? Kepala desa yo ngono. Pala desa aku yang apik, mbok duwe rakyat sing dugal-dugal nakal-nakal. Kesababan apike kepala desa, rakyat sing nakal-nakal lho dadi apik. Camat yo ngono. Mbok duwe masyarakat sing elek yang kecekel camat apik, masyarakate katot apik. Kapolsek yo ngono, Dan. Kapolsek ya napik tenanan. Mbok duwe anak buah sing nakal kaya apa ya kecekel kapolsek sing apik, anak buah sing nakal luluh kabeh dadi apik. Ngono. Nah, wong iki yen elek, barang apik lho iso berubah dadi elek. Ditekani barang apik iso dadi elek. Ana panci anyar gres nembe tumbas keng pasar isuk dadi pesok kabeh kecekel cah ngono-ngono. Ditatapno cagak dikrokoti. Lho niki lho sing dimaksud akhlak yang menjadi misi utama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Yen diurut ngaten nggih kersane wonten dasare ayat Quran. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian manusia. Nggih, terus nggih terus. Cuma nggih kula suwun sing rumangsa ora melurun ora usah cerewet nggih. Apa saja yang ada di muka bumi diciptakan Allah untuk manusia. Jagat raya semesta seisinya diciptakan Allah untuk manusia. Langit sak srengengene, sak bulane, sak lintange, sak megone digawe Allah kanggo manungsa. Gusti Allah gawe segara, sak banyune, sak iwake, sak uyahe, sak mutiarane, sak intene gawe nang manungsa. Gawe bumi sak wit-witane, sak kewan-kewane gawe ke manungsa. Gusti Allah gawe buah-buahan macam-macam niku gawe ke manungsa. Ngantek malaikat sing ditugasi ngodot ya ora oleh melu mangan. Dadi ana buah kaya duku, klengkeng, anggur, rambutan, salak, blembing. Niku anggite sampean terus moro gedhe dhewe-dhewe. Iso gedhe karena ada tim pengodotan. Malaikat yang ditugasi Allah ken ngodoti. Kok guyumu kaya ora ngandel ngoten. Buah kuwi asale kan karuk to. Nggih mboten? Bar karuk terus dadi kembang, bar kembang terus dadi sapa ngomong pentil. Tak karepmu. Bar ngono terus mundak gedhe, mundak gedhe, mundak gedhe, mundak gedhe. Wi anggitmu moro mentek-mentek dhewe nyut-nyut-nyut-nyut ngono. Kuwi ana sing ngodoti, malaikat yang ditugasi ngodot. Kuwi lho ra entuk mangan. Eh malaikat tugasmu meng ngodoti tok lho ya. Ra entuk mangan. Itu aku gaweke menungso. Lho ngono. Lah mergo donya iki didamel Allah kanggo menungso. Mangkane donya iki sing dadi ukuran ya menung. Banteri donya iki sing dadi ukuran ya menung. Ngono. Kapan menungsane apik, donyane ya katut. Tapi yang menungsane rusak, donyane ya katut. Ora rusak piye? Bannere dirusak kaya ngono. Baleni, baleni. Wis bro, jarno bro, bro, jarke, jarke. Halo. Halo. Bisa dilanjut? Oke. Dadi ukurane donya iki menungso. Yen menungsane apik donyane katut. Ning yen menungsane rusak donyane ya katut. Lho pancene sing ngerusak napa-napa niku menungso. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan itu karena perilaku manusia sing rusak sembarang barang niku menungso. Wedhus. Wedhus sing rusak tanduran paling piro? Piro, Dus? Paling ya 5 tekem ngono. Tapi nek menungso tanduran pirang-pirang hektar iso entek dirusak menungso leres. Watu pirang-pirang gunung iso entek dititili wong bugel. Kula lak gelek matur. Kucing yen kucing tenanan nyolong pindang loro telu wis kuwareken sing tukang tek-teki sembarang kuwi kucing garong. Bajing yen bajing tenan nyolong klopo siji ora tintekke ming dipangan sak igar separone diceblokke. Sing ngentekke sak wit-wite kuwi jenenge bajingan. Lah menungso kuwi sing dadi ukuran ya atine. Yen atine wis ketata sae, lakone menungso mesti sae. Ning yen atine bosok, nyeprote lambe mesti nyeprote elek, mecotote cangkem ya mecotote elek. Najan rupane ayu kemrusuke boy semluhai aduhai imut yahud bae nol menol menol semok kembelenok kemontok kementek kementek kemolek ginyis ginyis mingis mingis mentong mentong moblong moblong bae nol denok denok debleng kuning langsing multitasking bening celing kempling neng yen atine bosok tapi yang wong kuwi atine apik najan dielek-elek mboten bakal nesu-nesu dielek-elek karo tangga malah matur suwun kok ngerti ya nek aku elek contoh mbah dielek-elek putu mboten bakal nesu-nesu ana mbah duwe putu nembe terantanan belajar melampah gek nembe belajar ngomong ya cedal-cedal ngono mbahe dilokke mbah ya ayo etek mbah ya ayo etek mbah elek kaya ketek mbah ya ayo etek ora ngira kok putune ditapuk parut lambene malah dicethoti putuku lucu ya nak ya mbah ayo etek mbah ayo etek mun dilokke kaya ketek tambah seneng kok mergo atine apik ning wong kuwi yen atine rusak jangankan dielek-elek, difitnah, didolimi, dikuyok-kuyok ana wong lirik lho iso nesu-nesu karepe dhewe mlaku nang sisipan karo wong ngelirik iso nesu-nesu ngopo nglirak-nglirik nantang apa piye culak matamu nantang padahal wong sing lirik mau lo asli wong kero wong kero yang lirik orang lirik ya tetep ngene to mas. Ning mergo atine sing bosok. Heneng wong lirik kok iso nesu-nesu karepe dhewe. Eh. Hoi. Hoi. Wong kuwi yen apik najan dielek-elek, gak berkurang apike. Wong yen elek najan diapik, apikno kaya apa? Gak ngarah tambah dadi apik. Segoro segoro rangiro berubah aire rangiro berubah banyune segoro najan dicemplungi batang sak pirang-pirang segoro rangiro berubah rangiro berubah segoro apik beda karo peceren ambo digebyur minyak wangi sakake-ake tetep basin nggih dibaleni ben cethok segoro segoro ora bakal berubah najan dicemplungi batang saoke-oke gek batange macem-macem ana batang luwak batang garangan batang ulo batang tikus ora bakal berubah segoro ora ngira berubah beda karo sapi teng ati kuyang minyak wangi sak oke-oke ya tetep basin paham Wong kuwi yen asli mulya, Mom, tenacan dikuyok-kuyok, didolimi, difitnah, enggak akan berkurang kemuliaannya. Wong yen ino mbok disunggi-sunggi, dipundi-pundi, diujo-ujo, disubyo-subyo, ya tetep ino. Duit nek nilaine larang, diidek-idek duit 100.000 tetep 100.000, tenacan diidek-idek. Duit yang murah meng 1.000, diumbul-umbul ke yo meng 1.000, gantung nang dhuwur yo 1.000. Duit niku yang 100.000, najan diuyui ya tetep 100.000. Duit 1.000 semproti minyak wangi tetep 1.000. Ibu-ibu milih ndi? 1.000 semprot minyak wangi, 100.000 diuyui, milih ndi? Milih sing diuyui mau. Pancen sampean seneng diuyui. Kadang-kadang pancene perlu kula jenengan diuji karo Gusti Allah untuk mengetahui kualitase sampean ki wong apik apa wong elek. Bapak Ibu jamaah sekalian, wong iki kaya banyu nang jero botol sing durung jelas kuwi banyu resik apa banyu kotor. Lah supaya jelas piye carane dikocok-kocok. Ora nek ngombe ora. Bareng dikocok-kocok kok tetep bening, berarti banyu bersih. Berarti cocok-cocok kok butek, berarti banyu kotor. Baleni wong kuwi koyok banyu nang jero botol sing urung jelas kuwi banyu resik apa banyu kotor. Supaya jelas carane dikocok-kocok, berarti kocok-kocok kok bening, berarti banyu bersih. Kocok-kocok butek, berarti banyu kotor. Lah wong bugel dan sekitarnya sing rawuhno kene iki ya urung jelas ki wong apik apa wong elek. Urung jelas. Wong kadang-kadang sing ketoke kopiahe linteng dingkluk ngono ku ya urung mesti wong apik. Wong kadang-kadang sing ketoke ngene iki tambah nemen. Lah supaya jelas apik apa eleke kudu dikocok-kocok. Kadang-kadang dikocok-kocok diparingi penyakit, diparingi penyakit sing radi lumayan. Cocok-cocok. Diparingi penyakit kok tetep bening atine, bersih, sabar, ikhlas nrimo, ngatah-ngatahke zikir, ndedonga dhateng Gusti Allah, ya ikhtiar padus tombo, malah keparek nang Gusti Allah. Berarti ki wong bening, wong apik. Dikocok-kocok dikai penyakit. Lho kok ngersula sambat mawon. Di rumangsane lek penyakitnya disambatke nang tanggane terus waras, malah nemen. Ora tepak ya ditumpangi sampean. Mbah yuyu aku sono 3 dina ki lho sirah kok mumet gak waras-waras. Jere tanggane sampean meng mumet sirahe. Aku 12 dina mencret. Ora mampet-mampet. Wong diparingi lara kok malah ngersula. Ora ana sabare, ora ana ikhlase. Butek kotor kuwi. Kotor. Sing bener ya ikhtiar, berobat kalih donga. Aja mung tawakal kebablasan. Penyakit sing gawe Gusti Allah. Waras sing gawe ya Gusti Allah. Lek wis wayahe waras lah ya waras. Ora gelem berobat, ora golek tamba padahal lambekane wis Gusti Allah gawe waras engko lak ya waras. Insyaallah bongko. Ngapunten kula omongane kasar. Jenengan yang pengen halus nggih kapan-kapan ngundang kiai bangsa halus. Ya bekecil lho demit ana undangan. Kadang dikatakan ceramah kok kasar banget. Mohon maaf, bagi saya kasar enggak masalah, yang penting kan laris. Yang laris kan sing mirengke okeh, berarti nyebare cepet. Paling kilo iki gawe acara, jamaah paling okeh selama ini ya paling saiki iki gitu. Mesti ya. Engko ceramahe halus, ora payu. Sing teko meng wong pitu, sing limo ngantuk, sing loro turu. Entah tidak semua yang kasar itu jelek. Kadang-kadang baik, Tidak semua yang halus itu baik, kadang-kadang halus ning nyilakake ya ana. Lah lumut kuwi halus ya liwatono ra kejlungup. Parut niku ra ya kasar ning dibutuhke ibu-ibu. Kasar-kasare parut ora ndadekke merucut malah ndadekke lulut. Apa maneh kasar-kasare janggut? Ora ndadekke merengut, ora ndadekke nyaprut malah ndadekke ngerakut. Kadang dikuwocok karo Gusti Allah gagal panen, ora ndek duit. Kok tetap sabar, ikhlas diterima. Bening kuwi, panjene wayahe ditakdir ngene karo Gusti Allah, rezekine ditunda. Iki tandane arep digawe sing akeh karo Gusti Allah. Wong bening kuwi. Mun digawe gagal panen ora ndek duit ngono ya, leh mundat-undat Gusti Allah. Lah iya, aku ki ya wis salat. Bar maghrib ya maca Quran. Pengajian ya budal, masjid dibangun ya nyumbang, lurip kok ya mengene wae, aku ki mumet kok ngrasake Gusti Allah. Karepe ki lho piye piye? Karuwane nek ora sanggup dadi Gusti Allah mbok nang leren. Pensiun apa piye ngono. Butek. Wong kotor. Wis engko kesuwen kowe iki. Kadang-kadang yo. Kadang-kadang dikocok ambek Gusti Allah. Diparingi tangga sing resek banget kelakuane. Sampeyan wis usaha apik kalih tangga niku. Kepanggih nggih disapa sing sae, sampeyan gadah napa nggih diparingi. Ning tangga niku yo judes, lek gadah napa-napa jenengan yo ora tau diparingi. Enten mboten sing tanggane model ngoten niku? Wonge ya teko. Wonge nganggo kudung warnane piye? Sampeyan lho najan disikapi elek kaya ngono. Sampeyan tetep apik terus berarti sampeyan bening, wong apik. Bareng dilokke tangga sepisane langsung nesu-nesu sowan nggone kiai. Ye. Nyaluk donga sing diwaca weteng iso jeblos ngono ya. Tangga resek. Ngono kadang kiyaine ya setel. Gampang wacake iki lho ping 313 brodoli sak usus-ususe. Setel iki padha kocloke. Salah aku ora oleh lungguh. Ngapunten nggih senten mriki kula kalih riwariwi. Soale lek ngadeg lan ngececeng terus kaya niki. Kaku lho. Nah terus nek kaku sing nglemeske sapa? Ya tak lemes-lemeske dhewe karo ngene. Pripun ngaten niki? Sampun napa terus? Terus napa sampun? Sampun napa sampun? Wong wedok kadang ngerasa penak ya terus ya kono nang isor menon dhuwur iki tele-tele kok pun ngene iki sing diguyu apa iki. Nah mula yen kepengin donyane temoto menungsane sing ditoto. Yen menungsane wis ketoto apik engko donyane apik. Pengen nata negara iki menungsane sik sing ditoto. Engko semua lini ketoto dhewe. Negara mau menata ekonomi, mau menata politik, menata hukum, menata sosial, menata pendidikan. Wis to, menungsane ditoto sik. Yen menungsane wis ketoto, semua sektor, semua lini dalam kehidupan bernegara iki ketoto dhewe-dhewe. Tapi janji menungsane ora kena ditoto model ngono-ngono kuwi. Menungso-menungso sing angel totonane. Wae ta Indonesia iki lho, ambek dipresideni sapa wae ora ngira berubah. Najan dipresideni malaikat. Lek menungsane model ngono-ngono kuwi. Sampai kiamat kurang suwengi lho ya sing ngene iki model. Lah menungso kuwi ukurane no atine. Hei. Yen atine apik, lakone menungso mesti apik. Lah sakniki persoalane pripun? Carane ngapiki ati diterangke apa tak tinggal mulih? Carane ngapiki ati niku diisi nganggo isi sing apik. Yen isine elek atine katut elek. Lah isi sing apik niku isi sing pripun? Isi sing apik kuwi isi sing ora iso rusak. Yen tesih saged rusak niku berarti dereng apik. Lah sing ora iso rusak niku napa? Sing ora iso rusak ming setunggal nggih menika Gusti. Qul inna Allaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilayhi man anab alladhina amanu wa taqma'innu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillahi taqma'innul qulub. Qul dawuh sira Muhammad, inna allaha setuhune Gusti Allah iku yudhillu gawe sasar sapa Gusti Allah man ing wong-wong yasha'u kang ngersakaken sapa Allah ing man. Para jamaah, barang donya niki sedaya nyasarke artosipun ndadekke kuciwa. Basa Inggrise the kecelik rumangsane ngene tibake ngono. Ayo to, rumangsane ngene tibake rumangsane ngono tibake dikira ngene ternyata dikira ngono ternyata dianggap iki jebule dianggap iku jebule kirain begini jadinya kirain begitu jadinya ya begitu deh. Rumangsane nyenengke tibake nyusahke, rumangsane mbathekne tibake ngrugekne. Barang donya iki ngoten niku. Mula jenengan demen apa wae, selama sing jenengan remeni niku barang donya mesti kecewa jenengan. Bapak sing seneng karo bojomu sing ayu mesti kecewa. Wong bojomu ku entek-entekane arep dadi batang. Saman keloni terus. Ibu sing seneng karo anak entek-entekane mesti kecewa, mesti kecewa. Soalnya anak ku judule cuma ngerepoti wong tua, nyusahke wong tua. Gelem ngono ora gelem ya ngono. Anak yang ngerepoti wong tua, ora ngerepoti piye? Ono pengajian wae ya ngerepoti. Ora iso konsentrasi ngrungokke ngaji, wong ngaji nang karo ngemiki. Gak ngerepoti dia. Lah kae, kae. Ya ora nyawang wong ketok kok. Mungkin kudu nyawang sapa ya ora ketok kae ana kae ana kae wong anake pancen judule nggih mung ngrepoti wong tuwa nyusahke wong tuwa. Ayo yen mboten pitados diurut prosese anake mulai proses kok gawe karepku setate mulai kehamilan kono ngajak gawe ya tak turuti le mulai proses gawe ne. Kuwi wis ngrepoti wong tuwa nyusahke wong tuwa. Penak apa kok penak-penak. Jere penak jir. Kuwi penake mung sak klenteng lorone sak rendeng ya. Wong penake ya mung ser ngono tok. Rampung ya dengkleh kok. Apa iso ngrasake suwe ya meng ser ngono tok. Rampung ya dengkleh. Apa maneh balungan-balungan tuwa. Rampung iboyok ora karo-karoan. Wong aku sing isih enom wis mulai ngrasake. Mula aku aja sangkingane wong wedok sing gegeri sugah ngono. Diomongi kok halah. Mangke yo yo. Hamil muda ngrepoti nyusahke pemanen nyidam ora keturutan nganti ngiler-ngiler pemanen sing nganggo muntah-muntah ora metu apa-apane niku sakit estu lho Pak ya kabare soalnya kula nggih dereng nate ngantos sakniki ya kabare. Mangke kehamilane tambah gede, tambah gede, tambah gede. Repote kaya ngono digebuk, mlumah ya. Sumpek mereng ya sesek, mengkurep tambah remek. Mlaku ya ora iso kenceng, lek ndegek-ndegek. Lembean biasane lurus ya malah nyengkah-nyengkah, sikil mlakune ndegar-ndegar ngene ngono kae. Belum lagi nanti melahirkan, begitu sakitnya sewu loro ngelumpuk dadi siji, pilihan antara hidup dan mati, toh nyawa kuwi taruhane nyawa. Loro banget Pak nglairke. Anggite sampean angger digawe begagah terus bayine mencolot dhewe ngono. Loro banget, sampean pikir to. Wong bayi sing metu lho sakmono gedene, kamangka bayine sakmono gedene. Ngono lho, pikir. Wong bayi sing metu sakmono gedene kamangka bayine sakmono gedene. Kuwi jajal dipikir. Ora loro piye? Apa maneh sing demeking? Hah? Lah kuwi ana 5 dina 5 bengi ora metu-metu. Gek peluntiran ngosek-ngosek. Dioperasi ora kena. Dingenteni ora lahir-lahir. Ngelarani nganti 5 dina 5 bengi. Peluntiran ngosek-ngosek. Ya kok bayine apik. Oh. Bareng metu cuwili ireng pisan. Suarane klothak. Ibune nganti nesu-nesu, lele, dapuramu ora bejaji. Raimu gosong kaya ngene. Polahmu ora gelani. Aku nganti arep mati perkara nglairke rupamu. Akhirnya diidoni terus. Lahir dadi bayi kuwi yo ngrepoti yo. Pun jenengan sari niku lho bu nembe siir-siir kok anakmu. Tangi mesti perlu ngramut anak. Mam tesik dereng napa-napa untuk seperapat kok anake prek-prek-prek-prek. Mame ditinggal perlu nyawiki anak. Nggih mboten? Nggen sekolah pos paut-paut mlebu grup TK budal ngeterke no sekolah nunggoni mulih nggih marani cobi SDM SMP MTS SMA MA ngantos kuliah ragate ora murah ngrepoti kadang anak yo nakal-nakal usia sak mono-mono kuwi tambah wis ora metu kayane entek-enteki panganan ngono kuwi jajan anakmu wis rabi lho sik ngrepoti wong tuane nggih mboten. Bahkan anakmu wis meteng dhewe lho sing ngrepoti wong tuane. Sampe nyong ngawasi yo ngopeni nasihati, "Nduk, kowe meteng yo nduk sing ati-ati nduk, omong sak omong obah sak obah wing pengaruh nggone jabang bayi lho nduk. Temenan kowe iki meteng ati-ati nduk, mangan sak mangan sing ati-ati. Wong meteng ngono ora oleh mangan linggis. Ora oleh mangan pacul, koral. Aja ngadeg nang isore amben yo nduk. Aja nglangkai alu ngadeg." Mangke anak wis nglairke sik ngrepoti wong tuwa nyatane sampean dikongkon momong putu ayo. Nggih mboten? Seneng apa wae selama wi barang donya? Kecewa, kecewa. Sing seneng sawah, kecewa. Sawah emang mulo soro sampean kok. Ngono golek dhuwit sak oke-oke nglumpuk tukokke sawah. Golek meneh nglumpuk tukokke sawah. Golek meneh entuk akeh nglumpuk tukokke sawah. Ngono golek meneh nglumpuk tukokke sawah. Rupamu nganti kaya galengan nomor karo sawah kuwi. Nesu ya ben. Mbok dikek daftar umroh, ge daftar haji, ge nggih pengajian, ge bangun masjid. Ngene iki nggih pengajian manfaati. Ora usah dipromosike lari sira karo ana promosi-promosi. Malah kualan, Bro, ngono kuwi. Promosi barang iki aku ora buka jadwal semes taun kok. Ngenteni Saban baru buka jadwal untuk 2019. Apa kowe widur promosike? Ketorone urung payu kuwi. Lha ape payu piye wong anggar bocah kuwi nomah kucinge rawani mulih kok. Kok sampe ana perawan doyan. Halo. Dilanjut Beden. Karena semua akan menuju pada kerusakan dan kehancuran. Kulluman 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semuanya akan hancur akan rusak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dipertahankan kayak apa enggak akan bisa. Ayo pertahankan nek iso. Enom terus ora iso tuwa ngono. Ayo pertahankan rambutmu, ireng terus, aja putih. Senajan disemir tetap putih. Ayo pertahankan untumu, aja oleh merotoli. Ya ucul dhewe-dhewe, sak gusi-gusimu protol. Ayo wong wadon sing rumoso ayu kemrusu kulite alus mulus pipine mindur-mindur ginyur-ginyur, ayo bertahano tokoke wedak sing sak cepuk regane 400 juta mengkeret-mengkeret. Tetep mengkeret. Enak pengen contoh nduk, noleo nyawang omburimu. Ya ngono kuwi sok dadimu. Ya ora ngenyek kok. Wong kabeh ya arep ngalami lho. Mulane saiki sehno aja kemayu, aja kentir. Masuk dadimu ya kaya mburimu kuwi. Ya ngapunten Mbah, tepak dadi conto. Ngono ya digrayangi tenan kok. Iya iki. Mengkeret, mengkeret. Iyan ya halus. Kenceng iki saiki ya mengkeret. Dada iki biyen ya mentek-mentek. Saiki iso karek tengerane tok nglembreh kabeh. Mulane nduk, zaman ketok ayu mergo sik enom, saiki mesemmu ya mencutke wong, sok diluk engkas medeni wong. Saiki saya iso jentat-jentit. So, nek wis kaya mburimu ngono kuwi. Ayo wong lanang sing rumoso kuat, gagah, perkasa, pertahankan kekuatanmu, kegagahanmu, keperkasaanmu. Ayo tokoke jamu kuat sing sak bungkus regane 600 juta. Ben iso tangi dhewe ra usah gugah. Tetep ngelimpruk, ngelimpruk. Arep ngopo? Rusak kabeh, makane sampean suweneng karo klambi, sak api-api kecewa. Masa api-api kelambi kun tentekane arep dadi gombal. Bener ana to? Sa api-api kelambi kun tentekane arep dadi panganan sing jare lezat nikmat, kecewa-kecewa wong panganan sak enak-enake kun tentekane arep dadi. Maka jangan pernah menyombongkan pakaianmu. Berapa sih harga pakaianmu kok disombongin? Semahal-mahalnya pakaianmu, seindah-indahnya pakaianmu, bukankah yang membungkus tubuhmu terakhir kali di dunia ini hanya kafan collection. Punya mobil bagus, kendaraan mewah dibangga-banggain. Berapa sih harga mobilmu? Semewah apa, apa sih kendaraanmu? Semewah-mewahnya kendaraanmu, semahal-mahalnya kendaraanmu. Bukankah kendaraan transportasi yang kamu naiki terakhir kali di dunia ini namanya Keranda Airlines? Satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, tidak mengenal cuaca buruk, tidak pernah mengalami delay dan penundaan, dan tidak pernah kena razia. Rumah megah, mewah, indah dibanggain. Rumah tinggal terakhirmu alamatnya di Perum Kuburan, Mbuh RT Piro. Apalagi yang mau dibanggakan, pangkat, jabatan, kedudukan. Terakhir yang kau sandang gelar itu hanya almarhum, almarhumah. Betul? Makanan lezat nikmat dibangga-banggakan. Alah, selezat-lezatnya makananmu, seenak-enaknya makananmu. Bukankah yang menyumbat mulutmu terakhir kali di dunia ini cuma kapas? Itu kalau ada mereka wonten mayat disumpeli undi-undi. Dilepeh kayak mencolot modine. Kecewa. Ngono ae kelambi direwangi kredit-kredit. Setahun ini ganti seragam nganti ping 22. Kredit sing dhisik urung lunas kredit meneh. Ana model anyar gawe meneh. Model anyar gawe meneh. Ini wong wedok. Wong lanang ya ora, mbok 11 taun kelambi wis pancet kuwi. Kopiahe 17 riyoyo ya ora ganti. Nganti ora ana pojokane. Rupane abang kaya ulune garangan. Lho wis rong jam ora oleh rampung. Lah sing ora kecewa sapa? Wayahdi ilaihi man anab. Bismillah. Garing bro,

Nah. Neng. Wong ngamini donga iki beda. Lek sing didongake kanca, amine yo serius tenanan khusyuk. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin eling apike. Ngene ora kanca yo, amin iki juga separuh. Wong karek min iki lho ora ditutukno. Padahal mudin nilai ngimami dongo nganti peten dengan rakaruan Allahumma gfirlahu warhamhu ledekne mo wa'afihi wa'fu'anhu wa'akrim nuzulahu krungu berita kematian ini nek sing mati konco karo ora konco beda. Sing mati konco reaksine yo kaget langsung dongake mbak kontone sampean RT kono lho mbak esok mau mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, muga-muga di ngapura dosane. Muga-muga husnul khotimah. Kuwi ngono kancaku wonge apik, kanca. Kadang Gusti Allah lo diprotes. Ya Allah Gusti, kok sing apik-apik riyen to jenengan pundhut. Nek ora kanca dikabari, mbak wong kae esok mau mati, mbak. Wes. Neng ayem ngono ora nganggo sedih. Ngrungo kematian kok wes. Lho, wirang gateke aku malah tuku balon kok. Kuwi apa bakal balon iso nrunyam-nrunyam ngene wong wedok. Boleh sampe nyaduk bekakas sing ora-ora kowe, awas. Oh ya le iki kapal le, pesawat kowe. Iya. Orang masisan lumba-lumba le. Tak lumba-lumba ae masisan. Wono loncat lanjut. Lah wis saiki carane bali nang Allah. Carane bali nang Allah. Jadi wong sing ora sasar sing oleh pituduh kebenaran. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hatinya tentram dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat hanya dengan zikrullah hati menjadi tentram. Pertama iman. Iman itu artinya mengandalkan Allah, tidak mengandalkan apapun dan siapapun selain Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kapanpun, dimanapun dan apapun aktivitas yang dilakukan, selalu mengakseskan dirinya dengan Allah, menyambungkan hidupnya kepada Allah, menyandarkan hidupnya kepada Allah. Makanya cirine wong mukmin niku badeng nindakke napa mawon mesti nyebut asmane Allah kanthi maca bismillah lan donga. Niku cirine tiyang mukmin, badhe tindakan mesti nyebut bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa. Badhe nitih kendaraan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang mukmin ngoten, wong ngaca mawon ngilunan niku lho. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Badhe mlebet WC bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil makhbuthir rijsin nasi minasyaitonir rajim. Badhe sare bismillahirrahmanirrahim. Nyebut kalian donga. Allahumma inni wad'tu jambi. Yaman bismika Allahumma ahya. Ngono nggih. Hei, yang mukmin ngoten. Badhe kumpul bojo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Kumpule arep apa? Wong arep mangan. Samane lek eneng wong ngomong kumpul bojo terus pikiranmu ngono persepsine. Embo. Lain wis iso nyambung terus karo Allah, begitu dipanggil karo Allah, adzan isya ora peduli. Akademi dangdut final wis ora peduli. Ora peduli, pokoke krungu Allahu akbar Allahu akbar. suaraku. Ya langsung jerantal. Nek ora nyambung nang Allah ana azan subuh ya. As-salatu khairum minan naum. Malah kelon. Rasa guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Nyambung nang Allah niku iman. Atine tentrem mergo zikrullah. Sama eling apa wae, anggere ora eling Gusti Allah mesti gelisah. Sama nang kene panggonane kok eling omah, mesti gelisah, selak kesusu pengen mulih. Berarti kan ora eling Gusti Allah, ora eling omah. Berarti kamu ingat aku. Maka ibu-ibu, mbak-mbak, hari ini ibu, mbak boleh memandang aku. Kan aku diundang kemari bukan cuma untuk didengerin, boleh juga dipandangin kok. Ibu boleh memandang aku, tapi tolong jangan sampai punya perasaan aneh-aneh. Aku takut aja sih, takutnya ada yang punya perasaan, kok suami aku tidak seganteng kiai itu. Boten pareng. Nyadar dong, kan wajah ibu juga tidak secantik istri aku. Gak level. Ngono ana sing batin kok ndane yo aku dadi bojone Anwar Zahid. Ora oleh. Aku yo jelas moh to. Moh nolak. Ya Allah. Bu, kersane mboten ngantuk. Dadi kok ora oleh wis piye mengko karepe. Lah sampean nek kene panggonane kok eling utang, koplak. Mesti koplak sirahmu. Tapi nek eling Allah mboten. Allah Maha segalanya. Allah Maha mencukupi. Allah Maha kasih sayang dan Allah telah membuktikan tidak seorang pun yang tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Cek aku takon, Bu. Jenengan rawuh mriki niki sedaya rungokke. Jenengan rawuh mriki niki ya do nggawa ambekan. Berarti uang, berarti uang kono barengke berarti uang. Nggih, uang. Eh, kula takon, ambekan niku sing maringi sinten? Ambekan niku larang napa mboten? Ambekan kali gelang larang pundi? Lah iya ngono elehmu njaluk gelang kok kayak bojomu nganti bojomu bungkuk-bungkuk nyambut gawe ne nganti mewek-mewek ora dituruti bojomu mbok celathu ngono kuwi. Wong wadon wis kadung gelangan wis ora tanggung-tanggung mulai ugel-ugel tekan kelek nang kiwa tengen. Kuwi mbah wong mbah jaran kepang. Gelang akeh arep ngopo wong wedok tujuane gak pamer. Pengajian ngono ya kipas-kipas ora sumuhen ya krimping, krimping. Krimping ben ketok nek gelange akeh. Krimping, krimping lho langsung diselehke kipase. Konangan. Ayo, ambekan karo kalung larang pundi? Mulane kalung iki sederhana wae. Ora kok rantene kapal mbok umetke gulumu ngono. Gelang ya siji wae. Saman dikite ngerampok diancam karo copet ya gara-gara penampilanmu sing berlebihan. Coba ana penampilan sederhana, rampok ndi sing ngancam, copet ndi sing arep ngancam. Ngono lho. Mulane gelang siji wae, syukur kok betah isin, cukup gelangan karet. Lho malah enak to, sawayah-wayah rambutmu modal madul mau sak-masik kena nggo tali, set. Sawayah-wayah bojomu nesu kari jedhetke raine, genah. Eh, ambekan karo duit larang pundi? Berarti sampean iki enggak ada barang sing larang ora karuan. Mulane lek kelangan apa-apa aja sedih-sedih, nang gawe nambekan wae lho. Engko lak metu syukure alhamdulillah, sing larang isih utuh ora ilang. Sing ilang meng murah. Kelangan sandal, ambekan no. Sing ilang meng sandal murah, iki lho ambekan sing larang isih utuh. Lah nek ambekan sing larang ilang pisan, out. Ngoten Bu nggih? Pret. Nggih apa wong potonganmu. Kelangan duit 20.000 lemari dijungkir. Pakaian diora tarik nganti BH diungkrah-ungkrah. Mila, urip niki yang pengen larang, go paringi merek sing sae. Yen mereke sae, uripe larang. Wong kadang barange padha, modele padha, bentuke padha. Mereke beda niku regine beda. Ngene apa nggih? Klambi niku ana sing padha kaine, modele, bentuke. Ning beda mereke, harganya beda, nilainya beda. Semakin apik mereke, semakin larang regane. Leres? Omongan iso padha, kata-katanya persis sama, plek kalimate. Ning beda mereke wong sing ngomongke, nilaine beda. Sama niso ae Pak nirokke kata-kata kula, kalimat kula, omongan kula plek mang tirokke. Ning yen sampean sing ngomongke murah. Kalah merek. Banyu putih wadah ana kendi didol. Banyu bening lho wadahi kendi didol. Ora payu wong mereke merek kendi. Neng banyu bening wadahi botol paringi merek sing sae. Larang regane mergo mereke sae. Lan jenengan urip iki nggawa barang bening, roh ambekan nyawa. Barang bening kuwi paringi merek sing apik apa? Allah mlebu metune nafasmu. Paring ana merek Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Mergo mereke apik larang uripmu. Tapi yang ora diparingi merek sing apik, uripmu murah regane. Entek uripmu dibuang ning kuburan. Dadi sampah, dadi panganane cacing, dadi pakanane set. Aja mangkel lho ya, uripmu iki mung kaya plastik. Plastik kuwi yen jero isih ana jajane, ya mulya ngalor ngidul ngetan ngulon dicangking wong. Ning bareng jajane wis entek, plastike di uripmu ya ngono kuwi. Ya uripku barang. Engko nek isine wis entek ya dibuak. Mulane ayo mumpung durung dibuak. Ya lek dibuak jasate para wali. Ngoten nika sing marani mawon sing dugeni ziarah pendinten niku rombongan bis 70 bis 80 bis. Lah sampean sok ana kuburan kira-kira sing mara kuburanmu ana pirang gledhekan. Ngeten niki kiai dihauli, subhanallah sing rawuh puluhan ribu sing ndongake puluhan ribu. Nang sampeyan sok iki lek mati kira-kira ana sing gelem ndongake sampeyan apa ora? Weh nek dipikir engko bengi karo mapan turu, bener omongane wong bagus mawon-mawon. Nyun pangapunten nggih. Muga-muga sing kula aturke wonten manfaatipun. Sik kurang. Ya kapan-kapan meleh. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dianggap kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Telung tahun yo ngantri yo kok. Nyun pangapunten saestu, nyun pangapunten saestu. Sedaya lepat lan khilaf. Mugi-mugi kula jenengan pikantuk berkahipun, diparingi kekuatan iman lan takwa, saged nindakake ibadah kanthi istiqomah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واجزل ثوابهم برضاك والجنة والرفيق الأعلى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال يا مفتاح يا مفضل اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك